Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakungraja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas dan mengkaji asbab syarhi as-sadri karya Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Jami rahimallahu taala. Sebelum kita jelaskan, kemarin ada kosakata yang kita lewati di halaman 46 di catatan kaki, yaitu hazazah yang artinya adalah hati yang sakit. Alamun, rasa sakit yang menimpa dan terjadi pada hati. Ya, kita sampai pada summaqal. Kemudian summaqala Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala menyampaikan bahasanya di antara sebab kelapangan hati adalah al-ilmu. Adalah ilmu. Semakin mengenal dan melek terhadap Islam, itu sebab lapangnya hati. Semakin kenal dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebab kelapangan hati. Fa'innahu, maka ilmu agama itu melapangkan dada dan meluaskannya sampai-sampai lebih luas daripada dunia. Sebaliknya, kebodohan, ketidakpahaman tentang Islam itu membuahkan kesempitan, walhasar dan kesempitan, dan terpenjaranya hati. Maka semakin ilmu seorang hamba itu semakin luas, maka semakin lapang dadanya, watasa'a dan lapang dadanya. Namun hal ini tidaklah terjadi pada setiap ilmu. Namun ini adalah terjadi khusus untuk ilmu yang diwariskan dari sang Rasul Sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu yang bermanfaat. Maka orang yang berilmu tentang ajaran Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lapang dadanya, paling luas hatinya, dan ketika ilmu tersebut membuahkan amal, maka dipastikan dia adalah orang yang paling bagus akhlaknya dan yang paling bahagia kehidupannya. Kemudian di antara sebab kelapangan hati, ketenangan jiwa adalah al-inabah ilallahi subhanahu wa ta'ala, semangat beribadah kembali kepada Allah Ta'ala, mencintai Allah dengan keseluruhan hati, memberikan kepedulian kepada Allah, merasakan kenikmatan dengan beribadah kepada Allah. Maka sungguh tidak ada sesuatu yang lebih menyebabkan lapangnya dada seorang hamba dibandingkan hal ini. Hatta innahu la yaqulu ahyanan in kuntu fil jannati fi misli hadhil halah fa inni idan fi aishin tayyibin. Sampai-sampai sungguh seorang hamba terkadang bisa mengatakan, jika aku di surga dalam keadaan semacam ini, yaitu menikmati ibadah dan seterusnya, kelapangan hati, maka sungguh aku dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pengaruh yang menakjubkan untuk lapangnya dada dan baiknya jiwa, nikmatnya hati. La ya'rifu ila man lahu hissun bihi. Dan hal ini tidaklah bisa diketahui kecuali orang yang merasakannya. Dan setiap kali rasa cinta kepada Allah itu semakin kuat dan hebat, maka dada itu semakin lebar dan semakin lapang. Dan dada dan hati orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sempit kecuali melihat mereka para pemalas, orang yang nganggur, yang tidak menyibukkan diri min hadza sya'an dengan hal ini, yaitu ibadah. Fariatuhum, maka melihat orang yang tidak beribadah di pandangan orang-orang yang cinta dengan ibadah, maka itu adalah seakan-akan kotoran di mata. Dan bergaul dengan mereka orang yang tidak mengenal ibadah dan tidak punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah demam untuk hati orang-orang yang cinta kepada Allah dan semangat untuk beribadah. Dan di antara sebab terpenting sempitnya hati adalah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan bergantungnya hati kepada selain Allah, lalai untuk mengingat Allah, jatuh cinta kepada selain Allah. Fa inna man ahabba syai'an ghairallah, maka siapa yang jatuh cinta kepada sesuatu selain Allah, udziba bihi, maka dia akan disiksa dengannya. Ya, wasujina qalbuhu fi mahabbati dzalikal ghair, dan ya, dipenjaralah hatinya dalam cinta terhadap makhluk tersebut. Ya, sehingga jadilah orang yang jatuh cinta kepada makhluk yang tersiksa dengan cintanya, oleh karena itu disebut jatuh cinta. Dan jatuh itu berdarah-darah, jatuh itu susah. Maka jadilah orang tersebut yang jatuh cinta kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi harta, boleh jadi wanita, boleh jadi ketenaran dan yang lain. Apa yang terjadi? Fama fil ardi asqa minhu, tidak ada orang yang nelongso lebih nelongso daripada dirinya. Tidak ada orang yang aksafu balan, lebih susah hatinya daripada dirinya. Tidak ada yang lebih susah kehidupannya dibandingkan dirinya. Tidak ada yang lebih capek hatinya dibandingkan dirinya. Ini kita jumpai pada orang yang jatuh cinta dengan wanita, jatuh cinta dengan harta, jatuh cinta dengan ketenaran dan sebagainya. Orang yang secara objektif melihatnya kasihan, betapa susahnya dirinya. Tidak ada orang yang lebih sengsara, lebih menderita daripada orang yang jatuh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dia sebagaimana namanya betul-betul jatuh, betul-betul jatuh berdarah-darah, kesusahan, tiap hari menangis, sedih. Kenapa? Kenapa? Karena tidak bertemu dengan apa yang dicintai dan apa yang diinginkan. Maka ketika tidak berjumpa dengan yang dicintai, susah. Ketika berjumpa dengan yang dicintai juga susah. Khawatir berpisah, nah, itu sudah siksaan tersendiri. Maka betul apa yang beliau katakan, adab untuk orang yang jatuh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lain hanya orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dan menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lapang, hidupnya bahagia, apapun keadaan dirinya dia bahagia. Fahuma mahabbatani, maka ada dua cinta. Ada cinta yang merupakan surga dunia, kebahagiaan jiwa, kelezatan hati, kenikmatan rohani, gisinya rohani, dan dawa'uha, dan obatnya hati, bahkan itulah sumber kehidupan hati, dan itu ratu kurratu ainiha, yang menyenangkan hatinya. Wahia, itulah rasa cinta kepada Allah semata dengan seluruh hati, dan tertariknya potensi kecenderungan, keinginan dan rasa cinta seluruhnya ilahi kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua ada rasa cinta, yaitu adalah siksaan bagi jiwa, bagi rohani. Itu adalah ghamun nafsi, adalah kesusahan bagi jiwa, penjara bagi hati, kesempitan bagi dada. Dan rasa cinta ini adalah sababul alami, sebab rasa sakitnya hati, sebabnya kesusahan, wal anak dan kesusahan dan penderitaan. Itulah jatuh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabi syarhi sadri, dan di antara sebab lapangnya hati, lapangnya dada adalah terus-menerus mengingat Allah dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Karena zikir itu memiliki pengaruh yang luar biasa untuk lapangnya dada, nikmatnya hati mendapatkan kenikmatan. Dan lalai mengingat Allah memiliki dampak yang luar biasa untuk sempitnya hati, susahnya tertahannya, terpenjaranya hati, dan tersiksanya hati. Wa minha, dan di antara sebab kelapangan hati adalah gemar dan suka berbuat baik kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain dengan sarana-sarana yang memungkinkan. Bisa jadi berbuat baik kepada orang lain dengan harta, berbuat baik kepada orang lain dengan menggunakan nama baiknya dipakai untuk menolong orang, ya, kemampuannya dalam negosiasi, karismanya itu jah, itu pangkat di sini tidak harus berarti satu hal yang bersifat ini, bersifat politis, atau namun bisa jadi karisma, dicintai oleh, dihormati oleh banyak orang, maka itu dipakai untuk menolong dan memudahkan urusan berbagai atau banyak orang, maka ini adalah bentuk berbuat baik kepada sesama. Demikian juga memberikan manfaat pada orang lain dengan badan dan berbagai macam jenis berbuat baik kepada orang lain. Maka orang yang dermawan, al-muhsin, orang yang suka berbuat baik kepada orang lain adalah asrahun nasi sadra, adalah orang yang paling lapang dadanya dan yang paling enak jiwanya, paling nikmat hatinya. Nail hanya dengan orang yang pelit, yang tidak ada pada dirinya keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka dia adalah atyakun nasi sadra, orang yang paling sempit dadanya. Dan orang itu bisa berubah jadi orang yang tidak punya semangat dan tidak punya jiwa sosial, itu manakala terperangkap jaring MLM, maka hilang jiwa sosialnya. Maka yang ada, gimana ini jadi korban saya selanjutnya, gimana saya bisa dapat untung dari dia, tidak ada lagi mikir gimana saya dapat ganjaran dengan berbuat baik kepadanya, hilang. Seminar MLM itu manfaatnya adalah menghilangkan jiwa sosial dan semangat untuk berbuat baik kepada orang lain, dan jadinya adalah semangat gimana merekrut orang. Maka manusia yang tidak ada pada dirinya ihsan, keinginan dan semangat untuk berbuat baik kepada orang lain adalah manusia yang paling sempit dadanya dan paling susah hidupnya dan paling besar hamman wa ghamman, gelisahnya dan kesusahannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih memberat permisalan tentang orang yang bakhil, orang yang pelit dan orang yang gemar bersedekah. Kama sali rajulaini, dia adalah seperti dua orang yang memakai baju pelindung, yaitu baju besi. Baju pelindung dari besi, yaitu pakai baju besi. Ya, yang ini dia adalah bagian dari usaha dan perlindungan untuk memasuki medan perang di masa silam. Kulama hamma al-mutasaddiqu bi shadaqatin, maka setiap kali orang yang berjiwa sosial ini ingin bersedekah, ittasa'at, maka baju besinya itu meluas, membasatat dan melebar, hatta yajuru thiyabahu, sampai-sampai akhirnya dia menyeret kainnya, dan wayu'fi atharahu, sehingga bajunya tersebut menghilangkan jejak langkah kakinya, karena betul-betul artinya terseret. Karena begitu lebarnya bajunya, sampai baju yang press body itu sampai melebar, melebar, melebar, sampai jatuh ke tanah, kemudian diseret-seret, bukti betul-betul diseret-seret, sampai-sampai dia bermanfaat untuk menghilangkan jejak langkah kaki. Lain halnya dengan setiap kali orang yang pelit berkeinginan untuk bersedekah, maka cincin-cincin baju besi itu semakin melekat kuat pada tempatnya, walam tatasi alih, dan tidak mau melebar. Ya, tidak mau melebar dan mengembang. Ya, baju besi itu isinya adalah seperti rantai cincin-cincin. Ya, ini kemudian dipakai meliputi seluruh badan. Ya, maka orang yang jiwanya jiwa sosial ingin maka keinginan untuk bersedekah itu menyebabkan melenturnya cincin-cincin tadi melebar, melebar, melebar sampai-sampai jatuh ke tanah. Lain halnya dengan orang yang tidak memiliki jiwa sosial, orang yang pelit, maka ketika timbul keinginan untuk bersedekah, maka cincin-cincin baju besi yang meliputi badannya, press bodinya itu semakin kokoh di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang mau bergerak, tidak ada yang mau bergeser. Artinya apa? Sempit hatinya, sempit dirinya. Maka orang yang gemar berbuat baik, bersedekah, berinfak, Nabi katakan dia adalah orang yang lapang dirinya. Digambarkan dengan orang yang ditutupi dengan baju besi, kemudian baju besinya itu melar, melebar, sehingga dia tidak kesusahan karenanya. Sedangkan orang yang pelit, yang tidak punya jiwa sosial, itu baju besinya betul-betul press body, susah dia, sempit dirinya. Fahadha, maka inilah permisalan kelapangan, lapangnya dada seorang mukmin yang rajin bersedekah, dan lapangnya hatinya, dan permisalan dan gambaran sempitnya dada orang yang pelit dan sempitnya hatinya. Hadis tadi adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radallahu anhu. Qal, Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan orang yang pelit dan rajin bersedekah dengan bagaikan dua orang yang memakai dua baju pelindung dari besi. Qad ittarabat aydihima ila sudayyihima wa tariqihima, yang utturat, dipaksalah tangan keduanya menuju buah dada keduanya dan leher keduanya. Faja'al al-mutasaddiqu, maka orang yang bersedekah, setiap kali dia bersedekah, baju besi tadi melar, baju besi tadi melonggar, semakin longgar. Hatta tughasi anamilahu, sampai menutupi ruas-ruas jarinya dan menghilangkan jejak kakinya. Adapun orang yang pelit, maka setiap kali dia berkeinginan untuk bersedekah, qalusat, maka mengkerut. Mengkerutlah baju besi tersebut, wa akhadat kullu halqatin makanaha, dan setiap cincin-cincin baju besi tadi mengambil posisinya masing-masing. Kemudian wa minha, di antara sebab kelapangan hati, luasnya hati adalah pemberani. Maka orang yang pemberani adalah orang yang lapang dadanya. Wasi al-batani, yang luas, luas dadanya, mutasi al-qalbi, lapang hatinya. Lain hanya dengan orang yang penakut, apa-apa serba takut. Itu di mana-mana dia hidupnya susah. Ada sebab ketakutan sedikit saja sudah hilang bahagianya. Kenapa? Karena penakut. Maka dia adalah manusia yang paling sempit dadanya, paling sempit hatinya. Tidak ada kebahagiaan baginya, tidak ada kegembiraan, tidak ada kenikmatan. Wala na'ima ila min jinsi malil hayati al-bahimi. Maka dia tidaklah mendapatkan kenikmatan kecuali sejenis dengan kenikmatan yang dirasakan oleh binatang ternak. Kenikmatan dia cuma makan, minum, buang air, itu kenikmatannya. Dia tidak punya kenikmatan jenis yang lain. Wa amma sururuh, adapun gembiranya rohani, kelezatan yang dirasakan rohani, kenikmatan yang dirasakan oleh rohani, kegembiraan yang dirasakan oleh rohani, maka itu tercegah, tidak didapatkan pada orang-orang yang berjiwa kerdil dan pengecut. Kama huwa muharramun, sebagaimana kegembiraan rohani ini tidak akan didapatkan oleh semua orang yang pelit. Demikian juga tidak didapatkan oleh semua orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengerti dan tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama-nama Allah, sifatnya, dan tidak kenal agama Allah. Dan ini semua kenikmatan rohani ini tidak didapatkan oleh semua orang yang bergantung hatinya kepada selain Allah, jatuh cinta dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa inna hadan na'ima wa surura, dan sesungguhnya kenikmatan ini, kegembiraan ini, yasiru fil qabri, itu akan berubah fil qabri, dalam kubur, di alam kubur nanti akan menjadi taman dan taman. Sedangkan kesempitan hati dan sempitnya hati itu yang qalibu akan berubah di alam kubur menjadi azab dan penjara. Maka sungguh keadaan hamba di alam kubur seperti keadaan hati di dadanya, nikmat dan tersiksanya. Maka orang yang ketika di dunia dia telah menemukan kenikmatan hati, maka insya Allah di alam kubur dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Orang yang ketika hidup di dunia yang dia rasakan adalah sempitnya hati, maka di kubur pun yang akan dia dapatkan adalah sempitnya kubur. Maka bagaimana keadaan hati ketika di dunia, itulah keadaan dirinya di alam kubur, mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan azab, berada dalam penjara ataukah berada dalam kebebasan. Kemudian, dan tidaklah teranggap kelapangan dada yang terjadi li'aridin karena satu hal yang bersifat kasuistik. Tidak pula kesempitan dada yang ini terjadi karena satu hal yang bersifat kasuistik. Fa'inal awarid, karena hal-hal yang bersifat kasuistik itu akan hilang dengan hilang sebabnya. Namun yang menjadi mu'awal tolak ukur adalah sifat yang ada pada hati, yang sifat tersebut menyebabkan lapangnya hati dan ataukah tertahannya hati. Fahiyal mizan, itulah yang jadi tolak ukur. Wallahul musta'an. Maka lapang dada dan lapang hati yang kita bicarakan di sini adalah berkenaan dengan sifat dan kondisi, sifat dan kondisi hati. Itulah, maka hati orang yang beriman, yang merasakan nikmatnya ibadah, hati yang lapang. Dan ini kita tetap katakan hatinya adalah hati yang lapang, meskipun dia mengalami kesempitan hati karena satu hal yang bersifat kasuistik. Dia mendapatkan musibah berupa hilangnya orang yang, wafatnya orang yang dicintai. Nah, saat itu ada kesempitan hati sesaat. Namun ini kasuistik, bukan karakter asli hatinya. Demikian juga kita bicara tentang orang yang sempit hatinya, disebabkan karena dia pelit, disebabkan karena dia pengecut dan seterusnya. Itu adalah sifat asli, karakter asli dari hatinya. Boleh jadi dia gembira karena ketemu dengan teman lama yang sudah 10 tahun tidak pernah ketemu. Akhirnya dia mendapatkan kegembiraan dan kelapangan hati, maka itu kasuistik. Itu kasuistik dan bukan sifat asli, karakter asli hatinya. Ya, kasuistik ini ya tidak bertahan lama, hilang dengan hilang sebabnya. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan yang tadi sebenarnya sudah disinggung, wa minha ay min asbabi insirahi sadri al-ilmu. Di antara sebab lapangnya hati, lapangan dada adalah ilmu. Alif lam dalam kata-kata al-ilmu ini lil ahdi, li ahdi al-ma'hudi al-ma'rufi. Yaitu bahasanya ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang telah dikenal dan dikenal. Itulah ilmu yang manfaat yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu agama itu melapangkan dada dan meluaskannya sehingga dada tersebut lebih luas daripada dunia. Karena orang yang punya ilmu agama ini dia melek tentang agamanya. Ala basiratun, dia melek tentang perjalanannya menuju Allah. Sehingga dia tidak yatakhabbat, sehingga dia tidak ngawur, tidak asal-asalan dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, dalam interaksinya dengan saudara-saudaranya, sesama kaum muslimin ataupun interaksinya dengan non-muslim. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan sampai-sampai hati itu lebih luas daripada dunia. Li'annahu ya'lamu. Kenapa bisa demikian? Li'annahu ya'lamu. Karena orang yang berilmu mengetahui bagaimanakah harus menata hidup di dunia ini. Bagaimanakah harus berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Bagaimanakah berinteraksi dengan para kekasih Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Bagaimanakah berinteraksi dengan musuh-musuh Allah. Ya'lamu kulla syai'in. Dia mengetahui segala sesuatu yang dia butuhkan. Sebaliknya, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, wal jahlu yurithu dhiqa wal hasra wal habza. Ya, kebodohan tentang agama, kebodohan tentang Allah dan Rasulnya itu menyebabkan sempitnya hati, menyebabkan al hasra, sempitnya hati. Al hasra di catatan kaki, hasra as-sadru hasran, babnya adalah ta'iba, artinya dhaqa, sempit. Wal habs, dan terpenjarannya hati. Kenapa bisa demikian penjelasannya? Karena orang yang tidak melek dengan agamanya, tidak melek dengan Islamnya, dia tidak mengetahui apa yang wajib diberikan untuk Allah. Dia tidak mengetahui hak Allah, tidak mengetahui hak Rasulnya alaihi salatu wasalam, tidak mengetahui hak para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qad yu'ti wa yasrifu li'ibadillahi, maka boleh jadi dia berikan dan dia belokkan untuk makhluk sesuatu yang merupakan murni hak Allah, sehingga dia melakukan kemusyrikan, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikarenakan ketidakpahamannya, ketidakmengertiannya, bahasa kasarnya karena kebodohannya. Maka orang yang tidak mengetahui hal-hal yang masalah-masalah agama yang bersifat vital, maka yang namanya ilmu agama itu ada yang bersifat daruri, ada yang bersifat vital. Itulah ilmu agama yang tidak boleh ada seorang muslim atau muslimah yang tidak mengetahuinya. Ilmu tentang bagaimanakah sholat, bagaimanakah berwudu, mengetahui bahasanya dirinya itu hadas ataukah tidak. Itu ilmu agama yang vital. Tidak boleh ada muslim yang tidak tahu bagaimanakah tata cara berwudu, bagaimanakah tata cara bagaimana tata cara sholat, bagaimanakah seharusnya menyikapi najis, apa yang harus dilakukan, ini kaki saya kena najis, batalkah wudu saya ataukah tidak. Maka orang harus mengerti hal ini. Jawabannya tidak, dia enggak perlu deg-degan, jangan-jangan jangan saya wudu saya batal gara-gara di kaki saya ada najis. Maka orang yang tidak tahu sempit hatinya. Kenapa? Bingung. Kena masalah dikit bingung. Saya harus ngapain? Saya harus berbuat apa? Sempit hatinya. Maka gampang bingungan. Gampang bingungan itu orang yang tidak mengerti. Maka ilmu agama ada yang statusnya daruri, ilmu yang vital. Tidak boleh ada muslim yang tidak mengetahuinya. Maka jika ada muslim yang ada orang yang tidak mengetahui ilmu agama yang bersifat vital, apa yang terjadi? Hada yakuni fi dhiqin, dia berada dalam kesempitan, kebingungan. Fi harajin, kesempitan. Fi habsin, tertahan. La ya'rifu hatta ma yuslihuhu huwa, atau yasluhuhu huwa, dia tidak mengetahui sampai-sampai apa yang layak bagi dirinya. Dan tidak ada yang layak bagi seorang hamba satupun semisal layaknya dan pentingnya mengenal Tuhannya. Dan orang yang jahil, orang yang tidak mengerti agama, yang tidak belajar agama, layak rifu rabbahu, tidak kenal dengan Tuhannya. Dan orang yang tidak mengetahui, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak belajar, itu sifatnya yatba'u kula na'iqin, mengikuti semua orang yang berteriak. Jika banyak yang berteriak, maka dia akan ikuti yang paling keras teriakannya. Yang paling keras teriakannya. Dianggap bahasanya makin kencang teriakannya, wah ini yang benar. Kenapa? Karena dia tidak punya pegangan, dia tidak punya parameter untuk memilih ini mana yang pas, ini mana yang tepat. Asal ada orang ngomong, dia ikuti. Padahal orang yang ngomong itu sama bodohnya dengan dirinya. Tidak jauh lebih pintar daripada dirinya. Yang penting ada yang berani ngomong, dia ikuti. Itu karakter khas orang yang tidak mengerti, orang yang tidak faham. Karena orang yang bodoh itu seperti orang yang buta. Setiap ada orang yang memegang tangannya, dia kira itu akan mengantarkan kepada tujuannya. Sampai-sampai jika ada orang yang mengatakan bahasanya Allah itu ada di dadaku, sebagaimana perkataan sebagian syekh tarikat, yusatiku bisa-bisanya dia percaya. Bahkan sampai-sampai ada orang yang mengatakan saya itu nabi, dipercaya. Bahkan sampai-sampai ada orang yang mengatakan saya ini Tuhan loh, ada saja juga orang yang jadi pengikutnya. Kok bisa? Ya inilah dampak dari kebodohan. Yang penting ada orang yang berani ngomong, nah dia ikuti. Apalagi ngomongnya mantap gitu. Maka dia akan percaya dan manggut-manggut. Karena dia tidak punya pegangan, tidak punya alat deteksi ini layak untuk saya ikuti ataukah tidak. Maka jika ada orang yang mengatakan bahasanya zat Allah ada di semua tempat, dia pun percaya. Yang penting ada yang ngomong. Tidak kemudian dia mikir kalau Allah ada di setiap tempat berarti Allah banyak sekali. Tidak mau mikir meskipun sedikit. Kalau Allah itu ada di setiap tempat berarti ada di Jomberan. Saya saja tidak mau di Jomberan, masa Allah ada di Jomberan. Idza qala qa'il, jika ada orang yang ngomong hadis samawatu hadil ajram, maka langit ini, benda ini, dialah Allah. Maka percaya, wahdatul wujud, semua benda itu adalah Allah. Tidak ada wujud di jagat ini kecuali wujud Allah. Orang lihat anjing itu lihat Allah. Lihat babi, monyet itu lihat Allah. Ada orang yang percaya. Ada orang yang percaya. Allahnya banyak sekali, ini monyet Allah, itu kambing Allah, itu pohon Allah, lo Allah banyak. Nah. Karena apa? Karena polos, bahasa halus untuk bodoh. Karena terlalu lugu, gitulah bahasa halus dia, lugu, polos. Yang penting ada orang berani ngomong mantep lagi. Nah, ditambah kemudian dia punya kesaktian, punya hal yang aneh-aneh. Maka ketika dia ngajarkan hal yang hal yang kemudian sangat jelek, orang-orang yang lugu dan polos ini manut-manut saja. Meskipun dia mengajarkan wahdatul wujud, tidak ada wujud jagat raya ini kecuali wujud Allah. Lihat matahari itu sama dengan lihat Allah, lihat rembulan sama dengan lihat Allah, lihat bangkai sama dengan lihat Allah. Ada juga orang yang percaya. Kenapa? Karena tadi al-jahil yatba'u kula na'iq. Orang bodoh itu mengikuti semua orang yang berteriak. Asal teriaknya mantap, enggak pakai bimbang-bimbang, oh itu mesti ada orang polos yang mengikuti. Tapi kalau ngomongnya sambil ragu-ragu, nah itu orang ragu-ragu mau mengikutinya. memasalkan mantep, pede, gitu ya. Dipaparkan data-data yang seakan-akan akurat, pokoknya yang penting kelihatan akurat orang itu. Meskipun itu data-datanya hoax semua, yang penting mantep, pede itu yang penting gitu, kalau mau dapat pengikut. Ya. Ya, orang mau ngomong apa saja yang nyeleneh-nyeleneh, ya. Asalkan mantep dengan penuh pede, nah itu ada pengikutnya. Ya. Mau bilang bumi datar atau bumi itu lonjong apa bumi itu segi empat gitu, asalkan ngomongnya mantep, wah, dengan penuh pede, ada orang yang percaya. Ada orang yang percaya, yang penting itu mantep, teriakannya keras. Ada yang bantah-bantah, nah itu nanti ada pengikutnya. Ya, ada yang nyanggah bantah, lebih keras daripada dia, nanti ada pengikutnya. Kenapa? Karena kaidah orang bodoh, al-jahil yatba'u kulla na'iq. Ya. Orang yang polos, orang yang lugu itu pengikut segala orang yang berteriak. Semua orang yang teriak, yang penting mantap teriaknya. Yang penting mantap teriaknya. Salah enggak apa-apa, yang penting mantap. Yang penting mantap. Maka orang kemudian ngomong, kemudian Jibril datang pada saya, yang penting mantap, punya pengikut. Yang ini kemudian itu adalah titisan Nabi Isa, yang penting mantap. Yang penting mantap, maka ada orang yang mau mengikutinya. Karena ini kaidah orang yang polos dan orang yang lugu. Al-jahil alladzi la ya'rifu rabbahu haqqal ma'rifah. Maka orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengetahui Tuhannya dengan betul-betul mengetahuinya, tidak mengetahui nabinya dengan betul-betul mengetahui nabinya, dan tidak mengetahui ma ja'a bi Rasulullah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan yang wajib. Maka orang yang semacam ini mudah untuk mendapatkan kesempitan hati. Walaisa ba'dau diqun, tidak ada kesempitan melebihi kesempatan hatinya orang yang bodoh. Fi harajin, dalam kesempitan. Fi habsin, dalam tertahan atau terpenjara. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin, wajib bagi anda untuk belajar ilmu yang daruri, ilmu agama yang vital, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah yang benar. Ya, semua yang kemudian jadi kebutuhan harian kita, bagaimanakah istinja, bagaimanakah cepok, bagaimanakah berwudu, bagaimanakah mandi besar dan seterusnya, wajib dipelajari. Fardu ain orang untuk mengerti itu semua, sehingga tidak kemudian gampang bingung, saya harus apa, saya harus berbuat apa, ini batal ataukah tidak, ini najis ataukah tidak, ya, dan seterusnya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.